كما ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يا جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-161 dan setelahnya dari surah Al-An'am, merupakan akhir-akhir dari surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim." Katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin bahwa aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Tidak ada kebengkokan padanya, tidak ada kesyirikan, tidak ada penyimpangan. Sudah kita lewati pembahasannya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan kecil. Karena beliau alaihi salatu wasallam memberikan garis, menggambar garis lurus dan menggambar garis-garis kecil di sisi garis lurus ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini subul, ini jalan-jalan. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan padanya yang mengajak orang. Siapa yang memenuhi ajakannya, maka dia akan dicampakkan masuk ke dalam neraka. Jadi, ketika kita beramal, kita melakukan usaha akhirat kita, hendaknya kita menjadikan Rasulullah sebagai patokan. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya? Kalau tidak, jangan repotkan diri untuk itu. Baik. Karena Rasulullah telah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang dikira itu adalah amal soleh, yang tidak ada dari kami petunjuknya, perintah contohnya, maka amalan itu tertolak. Jadi jangan repot-repot ketika memang tidak ada tuntunannya, ya tidak usah. Baik. Karena yang banyak yang ada tuntunannya saja begitu banyak. Kalau memang kita hanya mengejar keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya, "Babu kasrati turukil khair," bab begitu banyaknya jalan-jalan kebaikan. Baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innad-dina yusrun wa la yushaddad-dina ahadun illa ghalaba." Agama ini sangat mudah, agama ini sangat mudah. Dan tidak ada seorang pun berusaha untuk mengamalkan semua jalan-jalan kebaikannya kecuali dia yang terkalahkan. Karena banyak sekali. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu, kita berusaha untuk mengamalkan, barakallahu fiikum, apa yang mudah untuk kita langgeng melakukannya setelah kewajiban-kewajiban tentu. Barakallahu fikum. Jadi, ada juga mau puasa Daud, ada juga mau melakukan, barakallahu fikum, qiraatul Quran, ada juga mau ini, banyak sekali. Subhanallah. Maka kita diperintahkan untuk melakukan apa yang mudah dan langgeng kita melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus walaupun sedikit tapi rutin senantiasa kita melakukannya, itulah yang lebih bagus. Inilah jalan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, jalan yang lurus yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap rakaat salat kita. Baik. Yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada orang musyrikin, wahai orang musyrikin, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya aku telah dihidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus. Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa. Agama yang kuat, kokoh. Millata Ibrahim, millahnya Ibrahim yang lurus. Tidak ada kesyirikan padanya. Tidak ada kesyirikan padanya. Baik. Karena orang-orang Yahudi ngaku bahwa Ibrahim adalah Yahudi. Orang Nasara juga ngaku bahwa Ibrahim Yahudi. Padahal Ibrahim datang sebelum mereka. Dan Allah telah menyatakan, ma kana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu orang yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani, akan tetapi beliau beragama Hanif, agama Tauhid. Dan inilah agama yang dibawa oleh seluruh para rasul. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Beliau lurus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah beliau termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab Quraisy juga membangga-banggakan dan mengidolakan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Maka diingatkan kepada mereka bahwa Ibrahim bukanlah pelaku syirik seperti yang kalian lakukan. Barakallahu fikum, musyrikin Arab. Hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Dan dipertegas bahwa bukanlah beliau, yakni Ibrahim, termasuk orang-orang musyrikin yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah ini modelnya sangat banyak sehingga kita harus pelajari, barakallahu fikum. Memasang jimat, menggantung-gantungkannya, ini akan berubah dan merusak ketauhidan. Barakallahu fikum. Yang masih banyak dilakukan oleh orang-orang walaupun dirinya melakukan banyak ibadah kepada Allah, tapi ada juga ibadah yang dia lakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung-gantung jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia harap bisa melindungi dia, ada yang dia harap bisa menyelamatkan dia selain Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kesyirikannya. Wallahu musta'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Rasul kepada mereka bahwa salatku, wa nusuki, sembelihanku, amal salehku, wa mahyaya wa mamati, kehidupan dan kematianku, semuanya untuk Allah rabbil alamin. Barakallahu. Ini totalitas. Kita memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kepadanya, mentauhidkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada-Ku. Tujuan kita dicipta untuk itu. Bukan untuk mengejar dunia. Bukan cuma sekedar-sekedar lah. Sekedar kita dicipta, bukan. Kita dicipta untuk satu tujuan, yakni menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aspek kehidupan kita arahnya ke sana. Barakallahu fikum. Hatta mungkin kita mengatakan mencari duit, keluar dari rumah, mencari nafkah, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Harus tetap tujuannya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai rezeki itu yang nantinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku untuk Allahu Rabbul Alamin. Baik. La syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa pencipta semesta alam ini Allah Subhanahu wa taala, yang membagi-bagi rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur segala-galanya Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kita juga harus yakin bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah sesembahan yang batil. Inilah pernyataan kita, la ilaha illallah. La ilaha yakni pernyataan penolakan kepada semua sesembahan yang disembah selain Allah. Semuanya, apapun dan siapapun. La ilah, kami tidak terima, kami tolak. Baik, la ilaha. Semuanya ditolak, semuanya diingkari, semuanya dikufuri. Kemudian ada penetapan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita ibadahi. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala wa bidzalika umirtu. Demikianlah aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa-berdoa kepada Allah, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut-takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Rukuk sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Semuanya kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah yang dikatakan ketauhidan. Mengesakan Allah dalam peribadatan, tidak ada untuk yang lainnya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ulang, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Baik. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh melakukan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ini barakallahu fikum tiga ayat, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama tauhid ini. Yang mencontoh pada Ibrahim alaihi salatu wasallam, rasul kita adalah orang yang paling sempurna dalam menunaikan risalah. Yang paling sempurna menunaikan risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, dan pernyataan bahwa semua amal usaha kita untuk Allah Subhanahu wa taala, hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, karena memang inilah tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Quran kita, kita tingkap majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.